بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: الأدب الثالث الحذر من مساوئ الإخلاص. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi Walmudarrisi. Beliau memasuki pembahasan mengenai adab yang ketiga bagi seorang guru atau bagi seorang pengajar atau bagi seorang ustadz kepada dirinya, yaitu al-hadharu min masawi'il ikhlasi, yaitu waspada dan hati-hati pada perkara yang dapat merusak keikhlasan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabut Tarisi wal Mudarrisi, wa minha, dan di antara adab seorang pengajar pada dirinya, al-hadharu minal hasadi, yaitu mewaspadai atau menjauhi sifat hasad, warriya'i, dan juga menjauhi sifat riya', ingin dilihat, wal-i'jabi, dan juga harus waspada terhadap sifat ujub, kagum pada diri sendiri, watazkiyatin nafsi, dan juga hendaknya menjauhi sifat menganggap dirinya itu suci, wazdiroin nasi, dan hendaknya seorang pengajar itu waspada terhadap sifat menyepelekan atau menganggap rendah manusia, wa inkanu dunahu bidarojatin, walaupun mungkin manusia-manusia tadi itu secara derajat itu memang ada di bawahnya. Karena orang yang berilmu itu derajatnya tinggi. Yang ilmunya kurang tentu derajatnya di bawahnya. Namun tetap harus waspada, jangan sampai menyepelekan atau merendahkan manusia yang lain. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan mengenai penggalan ini. Hadzal adabu tsalitsu min adabil mudarrisi fi nafsihi. Ini merupakan adab yang ketiga di antara adab-adab seorang pengajar atau seorang guru, ustadz kepada dirinya sendiri. Wa huwal hadzaru min masawi'il akhlaqi, yaitu berhati-hati atau waspada dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa minha, dan di antara akhlak yang buruk tersebut, al-awwalu al-hasadu. Yang pertama adalah hasad. Kemudian kita lihat di subjudul atau judul sebab ini, al-hasadu ra'yu ibn Taimiyata fi ta'rifihi, yaitu mengenai hasad dan juga pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengenai definisi atau pengertian hasad. Kemudian kita kembali, al-hasadu wa huwa tamanni zawalin ni'mati anil mahsudi. Yang dimaksud dengan hasad itu adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang yang dihasadi. Ya, sering disebut sebagai iri atau dengki. Ya, jadi yang dimaksud hasad itu adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang yang tadi menjadi objek perasaan dengki tadi. Sawa'an ahasolat lahu amlam tahsul. Baik perasaan atau harapan hilangnya nikmat tersebut itu disertai dengan diperolehnya nikmat tersebut atau berpindahnya nikmat tersebut. Jadi seorang yang hasad itu misalnya kita hasad pada orang yang hartanya banyak. Ya, maka orang yang hasad itu akan menginginkan harta itu hilang dari orang tersebut. Ya, bisa jadi hasolat lahu, kemudian harta tersebut berpindah kepada kita. Ya, dia atau berpindah kepada orang yang hasad tersebut. Dia memperoleh harta yang hilang dari orang lain tadi. Amlam tahsul, atau dia tidak memperoleh hartanya. Jadi hanya hilangnya suatu nikmat dari orang yang dihasati tadi itu sudah cukup baginya. Ya, atau berpindah juga bisa. Wasawa'un akanat diniyatan au dunyawiyatan. Dan baik hasadnya itu, atau keinginan untuk hilangnya nikmat tersebut, itu bisa jadi dalam perkara agama, atau juga dalam perkara duniawi. Maka kita harus waspada terhadap sifat yang seperti ini. Waqala Syaikhul Islami Ibnu Taimiyata. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, qala ta'ifatun minan nasi innal hasada tamanni zawalin ni'mati 'anil maqsudi. Sebagian manusia itu mengatakan bahwa yang namanya hasad itu mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang yang dihasadi. Wattahqiqu, dan yang lebih tepat atau yang lebih rinci dari definisi atau pengertian hasad, annal hasada, bahwa yang namanya hasad, huwal bughdu wal karohatu lima yarohu min husni halil maksudi. Ya, menurut beliau definisi yang lebih tepat atau lebih rinci itu adalah annal hasada huwal bughdu wal karohatu lima yarohu min husni halil maksudi. Yang namanya hasad itu adalah perasaan marah dan juga benci jika dia melihat suatu keadaan yang baik dari orang yang dihasadi. Jadi apa? Setiap orang tersebut melihat kebaikan yang ada pada orang yang dihasadi, maka dia merasa marah, tidak senang, dan juga benci. Ya. Wa huwa nau'ani, dan yang namanya hasad itu ada dua macam. Ahaduhuma, jenis hasad yang pertama, karohatun lin ni'mati alaihi mutlaqon. Dia merasa benci kepada segala nikmat yang diterima oleh orang yang dihasadi secara mutlak. Berarti apa? Apapun bentuk kenikmatan yang diterima oleh orang yang dihasadi tadi, maka dia akan merasa benci, tidak suka. Jadi setiap orang tersebut mendapat kenikmatan, dia merasa tidak suka. Fahadha huwal hasadul madhmumu. Maka yang seperti ini itu adalah sifat hasad yang tercela. Ya bayangkan, orang lain mendapatkan kenikmatan, justru dia itu merasa benci. Maka wajar ini adalah hasad yang tercela. Wa idza abghadha dzalika fa innahu yata'allamu wa yata'adza bi wujudi ma yubghidhuhu. Ya, maka perhatikan ini perkara yang penting. Maka jika dia membenci hal tersebut, ya membenci adanya nikmat pada orang lain, maka sesungguhnya dia itu menderita dan tersiksa karena adanya perkara yang dia benci tersebut. Artinya apa? Setiap orang lain itu mendapatkan kenikmatan, dia justru semakin menderita dan tersiksa karena perasaan hasad tersebut. Ya, kalau adanya kenikmatan pada orang lain, dia malah merasa menderita dan tersiksa. Fayakunu dzalika maradun fi qalbihi, maka yang demikian itu menjadi penyakit dalam hatinya. Ya, tentu saja ini penyakit. Melihat orang lain senang, dia justru menderita dan tersiksa. Ya, tidak perlu penelaahan yang sangat dalam untuk mengetahui bahwa ini adalah penyakit hati. Wayaltadzu bizawalin ni'mati anhu, dan dia justru menikmati kalau kenikmatan dari orang lain tersebut itu hilang. Jadi hilangnya kenikmatan dari orang lain itu menjadi kenikmatan baginya. Ya, dia menikmati hal tersebut. Wa illam yahsul lahu, ya, walaupun kenikmatan tersebut tidak berpindah kepada dirinya. Nafa'a bizawaliha, ya, dia merasa diuntungkan atau merasa mendapatkan manfaat dengan hilangnya nikmat dari orang lain tersebut, walaupun tidak berpindah kepada dirinya. Lakin, tapi sejatinya, nafa'ahu zawalul alamil ladzi kana fi nafsihi. Sebetulnya yang membuat dia merasa beruntung atau mendapatkan manfaat atau merasa lega, itu bukan kehilangan nikmat dari orang lain tersebut, tetapi hilangnya penderitaan atau penyiksaan yang sebelumnya ada dalam dirinya. Ya, jadi mudahnya ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, orang tersebut justru merasa menderita. Ya, karena sumber penderitaannya itu adalah nikmat yang ada pada orang lain. Maka ketika nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang, maka penderitaannya juga hilang. Karena penderitaannya hilang, dia mendapatkan manfaat, mendapatkan ya rasa nikmat. Ya, kita dari paragraf ini saja sudah mengetahui bahwa ini betul-betul sifat yang sangat tercela. Bagaimana mungkin kita merasa senang ketika kita merasa sedih atau tersiksa ketika orang lain mendapatkan nikmat? Dan bagaimana mungkin kita itu merasa senang kalau kita melihat orang lain hilang kenikmatannya atau tertimpa kesusahan? Ini tentu sifat yang sangat tercela. An-naw'u tsani, kemudian jenis hasad yang kedua, an yakraha fadla dhalika syakhsi alaihi. Sifat hasad yang kedua, dia membenci kelebihan yang dimiliki oleh orang lain terhadap dirinya. Artinya ada orang lain yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan dirinya, dia merasa tidak suka, dia membenci. Fayuhibbu an yakuna mithlahu au afdhala minhu. Kemudian dia menginginkan untuk mendapatkan keutamaan yang semisal dengannya atau bahkan yang lebih baik daripada orang tersebut. Maka perbedaannya, hasad yang jenis kedua ini, dia kalau lihat orang lain yang lebih baik dari dirinya, itu dia tidak suka. Ya, dia menginginkan kelebihan yang semisal atau bahkan lebih baik dari yang dimiliki orang lain tersebut. Ya, di sini tanpa ada kata-kata rasa suka jika orang lain itu kehilangan nikmat tersebut atau keutamaan tersebut. Fahadha hasadun, maka yang seperti ini juga dinamakan sebagai hasad. Wahuwalladhi sammauhul ghibtata. Dan hasad yang seperti ini, itulah yang orang Arab sebut atau para ulama sebut sebagai ghibtah. Ya, ghibtah. Ghibtah itu rasa tidak suka ketika ada orang lain yang lebih baik dari dirinya. Ya, maka kemudian dia ingin yang semisal dengan itu atau yang lebih baik dari hal tersebut tanpa menginginkan kenikmatan tersebut atau keutamaan tersebut hilang dari orang lain. Wa qad sammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hasadan. Walaupun para ulama itu menyebutkannya dengan ghibtah, ya, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tetap menyebutnya sebagai hasad. Ya, tetap menyebutkannya sebagai hasad. Fil hadithil muttafaqi alaihi, sebagaimana dalam hadith yang muttafaqun alaihi, yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, min hadith ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari hadith Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada illa fithnataini. Tidak boleh seseorang itu merasa hasad kecuali kepada dua orang. Ya. Rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, yang seseorang itu diizinkan untuk hasad kepadanya, atau ribetoh yang dimaksud, itu adalah ada seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah. Maksudnya adalah karunia berupa ilmu. Yang ia menunaikan atau beramal dengan ilmu tersebut, dan juga mengajarkan ilmu tersebut. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh ghibtah kepada orang yang seperti itu. Wa rajulun atahullahu malan. Dan juga seorang yang Allah berikan harta kepada orang tersebut. Wa sallatahu ala halakatihi fil haqqi. Kemudian dengan harta tersebut ia infakkan kepada jalan kebaikan. Maka di sini diisyaratkan bahwa ya tidak boleh hasad kepada siapapun kecuali kepada dua orang yang seperti ini. Kita lihat catatan kaki, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa rawahul Bukhari wa Muslimun min hadith ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berarti dengan makna yang serupa, namun dari hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang tadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita kembali ke atas. Fa'in qila, ya maka jika ada yang mengatakan, idhan lima summiya hasadan. Ya. Jika demikian, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebut perkara ini sebagai hasad? Wa innama ahabba an yun'imallahu alaihi. Padahal dia itu hanya menginginkan Allah memberikan kenikmatan berupa keutamaan kepadanya. Ya, sebetulnya hanya kecintaan atau keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah yang serupa atau lebih baik dari orang lain. Ya, sebetulnya kan hanya keinginan, ya kecintaan. Tetapi kenapa disebut sebagai hasad? Qila, maka dijawab, mabda'u hadzal hubbi huwa nadharuhu ila in'amihi 'alal ghairi. Ini kaidah yang penting. Karena sumber keinginannya atau sumber kecintaannya itu adalah karena dia melihat orang lain itu diberikan nikmat. Ya. Jadi keinginan itu muncul karena dia melihat orang lain itu diberi nikmat. Kemudian wakarohatuhu an yatafaddala alaihi. Dan juga sumber dari keinginan tersebut karena rasa tidak suka orang tersebut, karena orang lain itu lebih baik dari dirinya. Lebih unggul, lebih utama, lebih baik dari dirinya. Maka sumbernya itu karena melihat orang lain mendapatkan nikmatan, kemudian dia tidak merasa suka kalau dia diungguli oleh orang lain. Walau la wujudu dzalikal ghairi lam yuhibba dzalika. Kalaulah dia tidak melihat, ya, tidak atau tidak ada orang lain yang memiliki keunggulan tersebut, maka dia juga tidak menginginkannya. Jadi dia ingin itu hanya karena melihat orang lain memiliki kenikmatan tersebut. Kalau dia tidak melihatnya, atau orang tersebut tidak ada, maka dia tidak menginginkan kenikmatan tersebut. Walau la wujudu dzalikal ghairi lam yuhibba dzalika. Jadi sumber keinginannya itu hanya karena melihat orang lain diberikan kenikmatan yang melebihi dirinya. Dan dia tidak suka orang lain itu mengungguli dirinya. Kemudian falamma kana mabda'u dzalika karahatahu an yatafaddala 'alaihil ghairu kana hasadan. Maka ketika sumber dari keinginan tersebut itu adalah rasa bencinya ketika orang lain mengungguli dirinya. Ya, jadi sumber keinginannya itu bukan tulus karena memang menginginkan kenikmatan yang datang dari Allah. Tapi sumbernya itu karena dia tidak suka orang lain itu mengungguli dirinya. Karena hasadan, maka yang seperti itu adalah orang yang hasad. Li'annahu karohatun tatba'uha mahabbatun. Karena asalnya itu adalah rasa benci yang kemudian disertai dengan rasa keinginan, ya rasa cinta. Jadi keinginan tersebut itu diikuti oleh rasa benci. Maka yang seperti itu disebut dengan hasad. Wa amma man ahabba an yun'imallahu alaihi ma'a adamil tifatihi ila ahwalin nasi. Dan adapun seseorang yang berkeinginan mendapatkan nikmat dari Allah tanpa menoleh atau memperhatikan keadaan manusia lain. Ya, dia tidak kemudian mengamati nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ya, dia tidak kemudian membandingkan kenikmatan yang dia miliki dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, hanya murni ingin supaya Allah memberikan nikmat kepadanya. Fahadza laisa indahul hasadu syai'un. Maka yang seperti ini, orang yang seperti ini itu tidak ada kehasatan sedikit pun pada dirinya, karena dia murni menginginkan kenikmatan dari Allah. Tanpa melihat keadaan orang lain, tanpa membandingkannya dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Walihada yubtala ghalibun nasi bihadal qismi tsani. Dan oleh karena itu, kebanyakan manusia itu diuji dengan hasad yang jenis yang kedua ini. Bahwa dia tidak suka orang lain itu lebih unggul darinya dan menginginkan atau ingin menginginkan kenikmatan atau keutamaan yang serupa atau bahkan lebih baik dari orang lain. Nah, kita tahu bahwa ini menimpa banyak manusia. Dan karena ini dibahas di sini, kita tahu bahwa seorang ahli ilmu pun belum tentu dijamin selamat dari perkara ini. Wa qad tusammal munafasata. Dan terkadang ghibtah yang seperti ini itu disebut juga sebagai al-munafasah. Ya, persaingan, perasaan ingin berkompetisi. Ya, tidak suka orang lain lebih unggul darinya, kemudian ingin mendapatkan yang serupa atau lebih. Ini kan suatu persaingan atau kompetisi. Maka terkadang ghibtah ini dikatakan juga sebagai persaingan atau kompetisi. Fa yatana fasulifnani fil amril mahbubil matlubi. Maka ada dua orang atau dua pihak yang bersaing atau berlomba-lomba pada perkara yang disukai dan diinginkan. Ya, maka yang seperti ini, karena inilah disebut sebagai al-munafasah. Kilahuma yatlubu an ya'khudahu. Kedua belah pihak tersebut sama-sama berkeinginan untuk mendapatkan perkara yang dicintai dan diinginkan tadi. Namun ada yang menjadi latar belakangnya. Wadzalika likarohiyati ahadihima an yatafaddala alaihil akharu. Yang membuat keduanya itu saling berlomba-lomba, itu sebetulnya adalah rasa benci dari salah satu belah pihak, kalau yang lain itu mengungguli dirinya dalam perkara tersebut. Ya, jadi yang menjadi motivasinya itu bukan karena ingin murni mendapatkan perkara yang disukai dan diinginkan tadi, tapi semata-mata karena dia tidak suka kalau orang lain itu mengungguli dirinya dalam perkara tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Wal hasadu fil asli innama yaqa'u lima yahsulu lil ghairi minas su'dadi war riyasati. Nah ini realita. Dan hasad itu secara asalnya itu hanya terjadi jika orang lain itu mendapatkan sesuatu berupa keunggulan atau kehormatan atau kepemimpinan. Ya, jadi jika dia mendapatkan kenikmatan yang berupa keunggulan, ya, kedudukan, kehormatan atau kepemimpinan, disitulah biasanya hasad itu terjadi. Ya, jadi tidak kemudian setiap nikmat itu biasanya orang itu hasad. Tetapi biasanya lima yahsulu lil ghairi minas su'dadi war riyasati. Jika kenikmatan tersebut itu dapat menghasilkan keunggulan atau kehormatan atau kepemimpinan bagi orang yang dihasati tersebut. Wa illa dan sebaliknya, fal'amilu la yuhsadu fil'adati. Orang yang berilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut, itu biasanya tidak dihasati. Ya, tidak ada orang yang dengki pada orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkannya saja. Ya, biasanya tidak ada orang yang hasad seperti itu. Walau kana tana'amahu fil akli wasyurbi aktsara min ghairihi. Atau isim saja. Walau kana tana'umuhu fil akli wasyurbi aktsara min ghairihi. Walaupun orang yang tadi, ahli ibadah yang beramal tadi, itu dia itu bersenang-senang atau bermewah-mewahan dalam makanan dan minuman melebihi orang lain. Tapi orang yang seperti ini biasanya tidak ada orang yang hasad. Ya, karena kenikmatan yang dia miliki itu ya dia beramal, kemudian dia makanan dan minumannya enak-enak, mewah. Yang seperti itu biasanya la yuhsadu fil adati. Tidak dihasati. Bikhilafi hadainin nau'aini. Ya, maka berbeda dengan dua macam orang ini, yaitu tadi yang mendapatkan as-su'dadu dan ar-riyasatu. Orang yang dia itu mendapatkan kenikmatan yang dengan itu dia menjadi unggul, ya, dia dihormati, dia mendapatkan kepemimpinan, ketenaran, fa'innahuma yuhsadani kathiron. Orang-orang yang seperti itu, yang dengan nikmatnya dia mendapatkan kepemimpinan, kepopuleran, keunggulan, itu biasanya mereka itu dihasati. Banyak orang yang iri dan dengki kepada orang yang populer, orang yang dihormati seperti itu. Walihada yujadu baina ahlil ilmi alladhina lahum atba'un. Dan oleh karena itu, sifat hasad itu biasanya dapat ditemui di antara para ahli ilmu yang memiliki banyak pengikut. Ini menunjukkan bahwa ahli ilmu itu tidak selamat, tidak terjamin selamat dari rasa hasad. Ya ma la yujadu fi man laisa lahu kadzalika. Yang rasa hasad itu tidak dapat ditemui pada orang-orang yang tidak memiliki pengikut sampai seperti itu. Maka ahli ilmu yang mungkin mengikuti memiliki pengikut yang banyak, ya, ya, kemudian ada orang lain yang kurang, itu bisa jadi saling membandingkan. Dan muncul rasa hasad. Mengapa pengikutku itu atau murid-muridku tidak sebanyak ustadz yang lain? Maka di situ bisa timbul hasad. Ya, saya ingin mengikuti pengikut juga seperti ustadz tersebut misalnya. Ya, ini realita. Wa kadzalika fi man lahu atba'un bisababi infaqihi. Dan demikian juga rasa hasad itu bisa muncul pada seseorang atau di antara seseorang yang memiliki pengikut yang banyak dengan sebab dia itu banyak berinfak. Ya, bisababi infaqi malihi. Jadi karena dia sering meninfakkan hartanya, dia itu mengikuti banyak pengikut. Fahadha yanfa'un nasa biqutil qulubi. Yang pertama tadi, yang ahli ilmu, itu memberikan manfaat kepada manusia dengan nutrisi hati. Ya, orang berilmu, itu mengajarkan ilmu, itu memberikan manusia nutrisi hati. Yang pertama tadi. Wahadha yanfa'uhum biqutil abdani. Sedangkan orang yang berinfak dengan hartanya tadi, itu memberikan manfaat kepada manusia dengan nutrisi badan. وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى مَا يُسْلِحُهُمْ مِنْ هَذَا وَهَذَا. Dan sudah fitrah, ya, sudah wajar bagi manusia, karena manusia itu membutuhkan kepada apa-apa yang memperbaiki keadaan mereka dari sisi hati, ya, perbaikan hati, dan juga perbaikan badan. Ya, maka manusia itu memang tabiatnya berkumpul kepada sesuatu yang dapat memperbaiki jiwanya dan juga memperbaiki raganya. Maka sudah wajar ahli ilmu dan juga orang yang suka berinfak itu memiliki banyak pengikut. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Majmu' al-Fatawa dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala al-Mujallad al-Ashira pada jilid yang ke-10. Safhata ihda ashrata wa mi'atin. Ya, safhata ihda ashrata wa mi'atin pada halaman 111 bi tasarrufin. Dengan sedikit perubahan. Kita kembali ke atas. Wa qala Ibnu Rajabin dan berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala Al-hasadu markuzun fi tiba'il bashari. Ya, al-hasadu markuzun fi tiba'il bashari. Sifat hasad itu tertanam pada watak manusia. Artinya memang sangat mungkin muncul pada seseorang, tidak peduli dia itu orang biasa ataupun ahli ilmu, karena dia tertanam di dalam watak manusia. Wa huwa annal insana yakrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadaili. Ini juga penting. Bahwa seseorang atau manusia itu membenci jika seseorang dari jenisnya itu mengunggulinya pada suatu keutamaan. Ya, jadi kalau ada seseorang dari jenisnya itu mengunggulinya pada suatu keutamaan, itu dia tidak suka. Ya, jadi yang penting apa? Ahadun min jinsihi ini. Jadi biasanya orang hasad itu pada orang yang sejenis. Ya, biasanya seorang ahli ilmu itu hasadnya pada ahli ilmu yang lain. Ya, orang kaya itu hasadnya pada orang kaya yang lain, yang sejenis. Ya, sangat jarang orang kaya itu hasad pada orang berilmu, karena berbeda jenisnya, dan juga sebaliknya. Kita lihat catatan kaki, ya, ini dapat dilihat pada Jami'ul Ulumi wal Hikami, ini buah karya Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, syarah al-Arba'un an-Nawawiyyah. Ya, syarhul hadithi Al-Khamisi wa-Thalathuna. Atau Syarhul Hadithi Al-Khamisi wa-Thalathina. Pada syarah atau penjelasan hadith ke-35. Kita kembali ke atas. Min adwiyatil hasadi, dan diantara obat dari penyakit hasad. Wa min adwiyatil hasadi, dan diantara obatnya. Al-fikru bi-annahu i'tiradun ala Allah Ta'ala. Ya, bahwa kita harus merenungi. Ya, apa obat dari hasad? Salah satunya itu adalah kita harus merenungi. Bahwa hasad itu sebetulnya menolak yang menjadi ketetapan Allah. Ya, kita menolak apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Fi hikmatihil muqtadiyati takhsisal maqsudi bin ni'mati. Karena dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki pengkhususan orang yang dihasati tersebut dengan nikmat. Jadi nikmat tersebut itu sudah menjadi ketetapan dari Allah dan telah menjadi kekhususan yang ditetapkan. Kita tidak perlu menolak atau tidak boleh ya menolak ketetapan yang Allah berikan. Karena Allah yang dengan hikmahnya itu mengetahui bahwa orang tertentu itu memang layak diberikan kenikmatan. Ma'ama fihi minal ghammi, dan juga dalam hasad itu ada kegundahan. Ya, wa ta'abil qalbi, dan juga dalam sifat hasad itu ada kelelahan hati. Wa ta'dhibihi, dan juga tersiksanya hati. Ya, orang yang hasad itu selalu gundah, hatinya lelah, tersiksa, setiap orang lain itu mendapatkan nikmat. Maka itu sia-sia. Bima la dororo fihi alal maksudi. Padahal rasa gundah, lelahnya hati, dan tersisa tersebut sama sekali tidak memberikan mudorot kepada orang yang dihasati. Jadi mudahnya apa? Hasad itu sia-sia. Orang yang dihasati itu sama sekali tidak mendapatkan mudorot karena hasad kita. Namun justru orang yang hasad tersebut itu yang merasa gundah, lelah hati, dan tersiksa. Dengan merenungi hal tersebut, itu dapat menjadi obat bagi hasad. Kita lihat catatan kaki. Ini unzur dapat dilihat pada Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Safhata khamsin wa khamsina, pada halaman 55. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.